الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhul muyassar fi dhaw'il kitabi was sunnah. Dan kita telah masuki sebahagian dari pembahasan pada bab yang ke-9 yang menjelaskan tentang solatnya mereka yang memiliki udhur. Dan telah kita jelaskan tata cara solatnya seseorang yang dalam keadaan sakit, bahwa dia mengerjakan salat semampunya sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambin. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Apabila kamu tidak mampu, maka salatlah kamu dalam keadaan duduk. Dan apabila kamu tidak mampu, maka salatlah engkau dalam keadaan berbaring di atas lambungmu. Dan telah kita jelaskan tata cara salat seseorang yang dalam keadaan duduk, bahwa jika memungkinkan, dan itulah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang duduk dengan cara tarabbu', yaitu duduk bersila sebagai pengganti dari berdirinya pada saat dia berdiri di dalam solat. Maka apabila dia tidak mampu, maka duduklah yang dia lakukan. Dan cara duduk sebagaimana yang telah kita jelaskan, dengan cara tarabbu', duduk bersila. Namun apabila dia duduk dengan cara yang lain, maka hukum solatnya adalah sah. Lalu bagaimana dengan solatnya seseorang yang berbaring? Solatnya seseorang yang berbaring. Di dalam hadis Imran bin Al-Husain radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Fa illam tastati' fa ala jambin." Apabila engkau tidak mampu, maka berbaringlah di atas lambungmu. Berbaringlah kamu di atas lambung, yakni salatlah dalam keadaan berbaring di atas lambung. Ini apabila seorang tidak mampu mengerjakan salatnya dalam keadaan duduk, maka dia berbaring di atas lambungnya, yakni dengan memiringkan tubuhnya. Yang afdal apabila dia mampu melakukan, maka dia memiringkan tubuhnya di lambung sebelah kanan. Dia membaringkan tubuhnya di lambung sebelah kanan, mirip seperti ketika mayit dimasukkan ke dalam liang lahat. Kepalanya mengarah ke utara, kemudian kakinya mengarah ke selatan, lalu kemudian dia menghadap ke kiblat. Tubuhnya berbaring di atas lambungnya yang sebelah kanan. Berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai memulai dengan yang sebelah kanan. Jadi selama memungkinkan yang kanan, maka yang demikian lebih afdal. Namun apabila sulit bagi dia untuk berbaring di atas lambung kanannya, maka terserah, dia bisa berbaring di atas lambung kirinya. Apabila dia berbaring di atas lambung kiri dalam keadaan menghadap kiblat, maka berarti kepalanya diarahkan ke selatan, sedangkan bagian kakinya diarahkan ke utara, lalu kemudian dia menghadap ke kiblat. Maka seperti itulah dia mengerjakan solat berbaring di atas lambung kirinya. Walhasil dia melakukan apa yang lebih mudah. Dia diperbolehkan untuk melakukan apa yang lebih mudah baginya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mengharuskan, tidak menyebutkan kamu berbaring di atas lambung kananmu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya secara mutlak, menunjukkan dua-duanya diperbolehkan. Yang jelas seseorang tetap menghadap kiblat, tetap menghadap kiblat selama dia mampu, selama dia mampu melakukannya. Ya, misalnya memungkinkan baginya kasurnya diarahkan ke arah kiblat, lalu kemudian dia sholat di atas lambungnya, lambung kanan atau lambung kiri. Namun apabila dia tidak mampu dan tidak ada yang menolongnya untuk sholat menghadap ke kiblat, maka dia sholat dengan cara apapun, apakah menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, disebabkan karena dia sudah tidak mampu lagi untuk melakukannya, yakni menghadapkan dirinya ke kiblat. Jadi ini dua cara, berbaring di atas lambung kanan atau lambung kiri. Cara yang ketiga, apabila seseorang sulit untuk menghadap lambung kanan atau lambung kiri, maka ada cara yang lain. Misalnya bahagian kepalanya mengarah ke timur, kemudian kakinya mengarah ke barat. Posisinya kepalanya mengarah ke timur, kakinya mengarah ke barat, mengarah ke kiblat. Maka dia sholat dengan cara berbaring, yakni berbaring di atas punggungnya. Dia tidak perlu membengkokkan karena dia tidak menghadap kiblat apabila dia berbaring di atas lambung. Jadi dia berbaring di atas punggungnya. Ya, di atas punggungnya. Lalu kemudian apabila memungkinkan, maka bahagian tubuhnya, bahagian kepalanya itu diangkat sedikit. Ya, diangkat sedikit apakah dengan bantal atau yang semisalnya. Dan alhamdulillah seperti di sebagian rumah sakit ada sebagian tempat tidur, ya, ranjang itu bisa diangkat sehingga lebih memungkinkan bagi dia, ya. Sebab ketika diangkat maka dia jelas bahwa dia menghadap ke kiblat. Dia menghadap ke kiblat. Lalu kemudian pada saat dia rukuk dan sujud, maka dia jadikan rukuknya dengan merunduk. Ya. Dan tunduknya ketika rukuk lebih ringan dibandingkan ketika sujud. Adapun sujud lebih tunduk lagi, lebih merunduk lagi dibandingkan pada saat dia sedang melakukan rukuknya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang yang dalam keadaan sakit, dan orang yang sakit ini dia menyusun bantal. Jadi ketika dia hendak sholat, dia sholat duduk tapi dia susun bantal di depannya. Dia menyusun bantal agar kemudian dia ketika sujud dia menyentuh bantal tersebut. Dia menyentuh bantal itu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang sakit dia melakukan hal tersebut, maka Nabi alaihi wasallam membuang bantalnya, menghilangkan bantalnya. Beliau melempar bantalnya. Wa qala, dan beliau mengatakan, "Shalli 'alal ardi in istata'ta." Salatlah kamu di atas tanah atau di atas lantai jika kamu mampu. Yani enggak perlu kamu harus ketika kamu tidak mampu sujud lalu kemudian kamu menyusun sesuatu sehingga kamu mudah sujud di atasnya. Itu enggak perlu. Namun salatlah kamu jika mampu di atas lantai, di atas tanah, maka itulah yang kamu lakukan. Salatlah kamu di atas lantai, di atas tanah apabila kamu mampu. Wa illa fa'awmi ima'an. Namun apabila kamu tidak mampu, maka cukup kamu merunduk, ya. Merundukkan kepalamu. Waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Jadikan sujudmu itu lebih rendah daripada rukukmu. Jadi seorang enggak perlu menyusun sesuatu, bantal atau yang semisalnya untuk sujud di atasnya, enggak perlu. Kalau dia enggak bisa sujud di atas lantai, dia tidak bisa sujud di atas tanah dan yang semisalnya, maka dia cukup menundukkan kepalanya. Dia merundukkan, menjadikan sujudnya lebih merunduk dibandingkan pada saat dia sedang rukuk. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari hadis Jabir ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama seperti Abu Hatim menghukumi hadis ini mauquf dari Jabir, yakni bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ini dari ucapan Jabir radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi samahatu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan meskipun hadis ini mauquf, namun terkandung hukum marfu' di dalamnya. Sebab tidak mungkin Jabir radhiyallahu taala anhu mengatakan demikian kecuali beliau mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menerangkan kepada kita bahwa seorang salat semampunya. Apabila dia mampu berbaring salat menghadap ke lambung kanannya, maka itulah yang dia lakukan dengan menghadap kiblat. Jika dia tidak mampu, maka di atas lambung kirinya menghadap kiblat. Jika dia tidak mampu, maka dia berbaring menjadikan kepalanya bahagian timur, kakinya mengarah ke kiblat, lalu dia mengangkat sedikit badannya, dan itu sudah dianggap bahwa dia menghadap kiblat, dan dia menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Apabila dia tidak mampu, dia tidak bisa menghadap ke kiblat, maka dia sholat semampu yang dia lakukan. Dia sholat semampu yang dia lakukan. Di sini disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala, wa yumi'ul maridul musalli jalisan fir ruku'i wassujudi bi ra'sihi ima'an. Seorang yang sakit ketika dia sholat dalam keadaan duduk, maka dia cukup merunduk pada saat ruku', demikian pula sujud dengan kepalanya. Wa yaj'alu sujuda akhfada minar ruku', dan dia menjadikan sujudnya itu lebih rendah daripada pada saat dia ruku'. Lalu kata beliau, fa idza ajaza 'anil ima'i bi ra'sihi aw ma'a bi 'ainihi, apabila dia tidak mampu merundukkan kepalanya, ya, kepalanya yang salat ketika dia rukuk dan sujud, maka dia cukup menggerakkan matanya. Dia cukup menggerakkan matanya. Ya, jadi ini salah satu madhab yang dikuatkan oleh madhab Al-Hanabilah. Jadi mereka mengatakan kalau seorang tidak mampu kepalanya salat pada saat dia rukuk dan sujud, maka dengan kedipan mata. Kedipan mata ketika dia membaca Al-Fatihah, matanya tetap terbelalak seperti ini. Ya, matanya tetap terbuka. Pada saat dia rukuk, ya, matanya tertutup sedikit. Sedikit gitu, ya. Ketika dia sujud, dirapatkan, ditutup seluruhnya. Ini madhab dari madhabul Hanabilah. Naam, mereka menguatkan pendapat ini, ya. Dan mereka berdalil dengan satu riwayat yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa illam tastati' aw ma'a bi tarafihi, apabila engkau tidak mampu untuk salat dengan menganggukkan, merundukkan kepalamu, maka cukup dia melakukan kedipan mata dengan kedipan matanya. Namun tambahan di riwayat ini tidak sahih sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apabila seorang yang sakit, dia tidak mampu dengan kepalanya, apa yang harus dia lakukan? Ada pendapat yang mengatakan dia dengan jarinya. Namun ini batil, sama sekali tidak dinukilkan dari para ulama ussalaf. Ada sebagian madhab mengatakan dengan matanya. Seperti yang kita sebutkan, ini salah satu madhab dari madhab Al-Hanabilah. Sebagian para ulama mengatakan kalau dia tidak mampu dengan kepalanya, maka gugur sholat. Maka dia tidak perlu sholat lagi, karena dia sudah tidak mampu melakukan gerakan kepalanya. Sedangkan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang terakhir dari gerakan sholat adalah dengan kepala. Kalau sudah tidak mampu, maka gugur sholat. Maka ini yang dikuatkan oleh Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ada pendapat yang ketiga, mereka mengatakan bahwa gugur sholat dengan perbuatan. Dengan perbuatan gugur sholatnya. Namun yang tersisa, dia tetap punya kewajiban sholat dengan ucapan dan dengan niat. Karena sholat itu terdiri dari tiga rangkaian. Niat, hati, kemudian lisan, kemudian perbuatan. Perbuatan jasmani. Apabila gugur salah satunya, tidak menggugurkan yang lain. Sehingga apabila dia tidak mampu lagi melakukan gerakan dengan menundukkan kepalanya, maka masih ada dua kewajiban yang harus dia tegakkan. Dengan niat, demikian pula dengan lisan. Dengan niat, demikian pula dengan lisan. Sehingga pada saat dia mengerjakan sholat, ya, tatkala dia tidak mampu melakukan dengan kepalanya, maka dia dengan niatnya. Dia menganggap dirinya berdiri, maka dia membaca Al-Fatihah, dia membaca surah, setelah itu dia mengucapkan Allahu Akbar dan menganggap dirinya ruku', lalu dia membaca zikir ketika ruku', dan begitu seterusnya. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh sebagian para fuqaha dan dikuatkan pula oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.